شرح العقيدة الواسطية. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن عبد القاسم الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، من عنده المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Sampai di situ ya kawan, hafalan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalaf al-ulama'u fil basmalah. Bahwa para ulama berselisih tentang basmalah. هل هي آية من كل سورة؟ أفقه بسمله itu satu ayat dari setiap surah افتتح بها yang dibuka dengan mengucapkan basmalah. Apakah basmalah termasuk salah satu surah? Ya, berarti kalau Al-Fatihah termasuk diantaranya basmalah, Al-Baqarah masuk diantaranya basmalah, satu ayat. Dan seterusnya, apakah demikian? Auhiya ayatun mustaqillatun. Ataukah basmalah itu merupakan ayat tersendiri? Unzilat, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lilfasli biha, dalam rangka untuk memisah baina surah, diantara surah-surah yang ada, walittabarruki bil ibtida'iha, dan dalam rangka untuk mengambil barakah dengan memulai dengan basmalah. Wal muqtaru al qaul tsani, dan pendapat yang terpilih adalah pendapat yang kedua, bahwa basmalah dalam merupakan ayat tersendiri. Dia tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Dia tidak termasuk dalam surah Al-Baqarah. Tidak termasuk dalam surah Ali Imran dan seterusnya. Akan tetapi, basmalah itu merupakan ayat tersendiri dari setiap orang yang memulai hendak membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, karena adanya beberapa hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut Al-Fatihah, beliau tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar, Umar, Man, alam yaqulu yabda'una bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam artian mereka tidak menjaharkan. Menunjukkan di sana ada perbedaan antara Al-Fatihah dengan basmalah. Bahwa basmalah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah tersebut. Baik, kalau begitu berapa jumlah surah Al-Fatihah ayatnya? Bagian dari kalangan para ulama ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna ka sab'an minal madani wal qur'anul azim. Sab'an minal madani, yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah, dinamakan surah Al-Fatihah ya sab'ul madani. Bagi mereka mengatakan karena terdiri dari 7 ayat. Lalu kalau Bismillah itu dihilangkan, ya, berarti surah Al-Fatihah berapa ayat yang kuat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, ayat 3, 4, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, Bina, Ihdina suratul mustaqim, yang kedua, Suratul ladina anamta alaihim, yang ketujuh, Ghairil maghdubi alaihim, Radhwan. Jadi walaupun basmalah tidak dimasukkan, tapi Suratul ladina anamta alaihim, itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim, Radhwan, itu ayat yang ketujuh. Bagaimana diwajibkan dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Dan tentunya pembahasan dalam permasalahan ini pembahasan yang panjang, telah dijelaskan oleh Imam Ahmad Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam ta'lif syarah dari Al-Jami' Asy-Syafi'i, dan juga Al-Qurtubi bahas panjang dalam tafsirnya. Wal muqtar al-qawl tsani, maka yang terpilih adalah pendapat yang kedua. Maka dalam pembahasan-pembahasan yang bukan sebagai istiqamah, kita membahas secara ringkas, ya, karena yang saya inginkan adalah menguasai dan memahami makna-makna dari apa yang terdapat dalam kitab ini. Wattafaqu, dan mereka sepakat, ini para ulama, ala annaha, bahwasanya Bismillah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, juz'u ayatin min surah An-Nabi, adalah satu bagian ayat dari surah An-Nabi. Itu kisahnya tentang kisah Sulaiman. Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim di sini jelas termasuk bagian dari satu ayat yang terdapat di dalam surah An-Nabi.